Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ikhwah, kita masih lanjut dari kajian kita Al-Qaidul Arba' dengan syarah Syekh Shalih Al-Syekh, masih di lanjutan Al-Qaidah Ats-Tsaniyah, kaidah kedua. Mudah-mudahan ini pembahasan akhir ya, terkait tentang jenis-jenis kesyirikan. Ya, halaman 25. Ya. Tapi kalau kemarin disebutkan syirik jihah al-ula, sisi syirik yang pertama, syirik dengan keyakinan ruhaniyatil kawakib, adanya arwah-arwah pada bintang-bintang. Nah, sekarang ya, kita masuk wa amma jihah as-saniyah ini ya. Ya, sisi aspek yang kedua dari kesyirikan. Ya, dari jenis kesyirikan yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Tafadhal Pak Ahmad, silakan. Maradaruna wada walasua alwadaya usa walayahum kawanasor. Wadzabata fi sahihil Bukhari min hadisi Ata'in an ibni Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala hadhi asma'u rijalin salihina kanat fi qaumi Nuhin wa waqa'a syirku biha ulai ar-rijali li'annahum salihuna al-arabu wa rasul as-syirka jisalihina fa'abadu asnaman muta'addidatan wa awtan abadul rata wal-rata kana wal-ratu kana khabron tahillu fihi ruhaniyatan ruhaniyatun laka kama yaqtabiduna. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Barakallahu fiik. Coba dilanjutkan sedikit di situ ya. Syekh ya. Abdul Majid. Matalu alaihi wasallam. Ya'budunahu. Wa hiya sayatin kata al-Muin. Wa kadzalika al-Uzza wal-Uzza shajaratun. Wal-Uzza shajaratun. Wa manatun sakhratun. Sakhratun. Wa kana idza ashjaru rajulun salihun. Ya ta'abbadu na'am. Wa kana 'inda manatin salihun yata'abbadu na'am. Faja'alhu as-salihina wa arwaha as-salihina wa lati a'tiqadu bihim wa ja'ala wa ja'ala na'am wa ja'ala ulaika Awliya. Ja'alu dhalika sababan likai. Al-hawa'ij maf'ul dari yarfa. Lika yarfa'a ulaika hawa ijadahu ilallah. Taib. Nah, qala Syekh Shalih Al-Syekh, perhatikan di sini, wa ammal jihatu tsaniyatu min anwa'i syirki. Adapun sisi yang kedua dari jenis-jenis kesyirikan. Syirku qaumi Nuhin, yaitu kesyirikan kaum Nuh alaihissalam. Ini kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ya. Sebelum masa Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan. Betul, di anak-anak Adam melakukan kejahatan. Dalam peristiwa Habil Qabil terjadi pembunuhan perdana di muka bumi. Namun itu bukan kesyirikan. Ya. Nah, kesyirikan terjadi di muka bumi, ya, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Itu baru terjadi kesyirikan. Artinya ada penyembahan, ya, yang dilakukan oleh musyrikun, ya, yang mereka menyembah selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah tabaraka taala. Taib. Wa huwa syirku min jihatil i'tiqadi. Nah, kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh yaitu kesyirikan dari aspek i'tiqad, keyakinan. Keyakinan apa? Birruhiyyati wa arwahi salihina. Ya. Yaitu akan adanya roh dan arwah-arwah orang saleh. Mereka meyakini roh-roh dan arwah orang saleh yang telah mati sekalipun itu dapat memberikan manfaat untuk mereka. Apakah roh-roh tersebut, ya, memberikan manfaatnya dalam dua bentuk. Apakah roh-roh atau arwah orang-orang soleh tersebut menjadi juru syafaat mereka kelak di sisi Allah? Ini yang pertama. Atau yang kedua, roh-roh orang soleh tersebut yang akan memperantarai, memfasilitasi, menjembatani hajat mereka kepada Allah tabaraka taala. Ya, jadi jangan dipahami musyrikin tatkala mereka beribadah kepada para wali orang soleh, mereka menganggap wali ini Tuhan yang menciptakan langit bumi, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Gak ada kayak begitu keyakinannya. Ya, Allah sebutkan di Al-Quran di dua ayat tujuan musyrikin Quraisy beribadah kepada para wali dan orang soleh. Mengenai syafaat, bahwasanya wali dan orang-orang soleh akan menjadi juru syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Allah sebutkan, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wali-wali orang soleh yang telah mati, yang tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat untuk mereka sedikit pun. Kenapa mereka melakukan demikian? Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kata Allah. Mereka berargumentasi, haula'i syufa'auna indallah. Para wali dan orang saleh yang kami ibadahi ini adalah para juru syafaat kami kelak di sisi Allah, yang akan membela kami di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dalam rangka tadi, mereka mengharapkan para wali dan orang saleh yang telah mati, yang mereka berikan ibadah, itu diharapkan oleh mereka menjadi fasilitator, pihak ketiga yang menghubungkan doa mereka, isti'anah mereka, istighosah mereka, meminta permintaan pertolongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat mereka. Allah sebutkan di Al-Qur'an, "Wallazina takhadu min dunihi awliya'a," dan orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah dengan memberikan ibadah kepada kuburan-kuburan wali, Allah sebutkan argumentasi mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada wali-wali ini melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tidak ada keyakinan musyrikin Quraisy yang meyakini wali-wali inilah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan apalagi mematikan. Gak ada keyakinan sedikit pun. Ya. Beda dengan musyrikin zaman sekarang. Musyrikin milenial, mereka meyakini Nyi Roh Kidul, penguasa pantai selatan. Mereka meyakini Dewi Sri Togut, ya, Togutiyah itu sebagai apa? Yang memberikan panen, yang memberikan rezeki kepada para petani. Nah, mereka meyakini demikian. Dan mereka meyakini ketika mereka memberikan sesaji tumbal, ya, mendatangkan pawang hujan karena ada hajatan, mereka enggak mau hujan. Mereka memberikan ibadah kepada jin, apakah sesaji atau yang lainnya, ya. Dan mereka meyakini jin inilah yang mampu menahan hujan. Lihat keyakinan rusak dari musyrikin zaman sekarang. Nah, ini berbeda dengan musyrikin zaman dahulu. Ya. Dan Allah berfirman mengenai kaumnya Nabi Nuh, kenapa terjadi kesyirikan, disebutkan oleh Ibn Abbas bahwasanya ada 5 orang soleh yang menjadi panutan, yang menjadi apa namanya? Uswah, qudwah, ya, yang menjadi panutan mereka. Ya. Yang mereka sangat hormati. 5 orang soleh ini ahli ibadah. Ya. 5 orang soleh ini ahli ibadah. Dan Allah berikan fitnah kepada mereka. Dengan Allah matikan 5 orang soleh ini. Secara bersamaan. Atau di waktu yang sama. Di tahun yang sama. Sehingga mereka shock. Ya. Sehingga mereka merasa sangat kehilangan. Dan akhirnya setan hadir kepada mereka. Pertama-tama bukan setan langsung. Ayo ibadahi mereka. Enggak. Tetapi setan memberikan wasiat kepada mereka, membodohi mereka dengan, udah kalian bangun saja monumen 5 orang soleh tersebut di si kuburannya dalam rangka mengenang mereka. Ketika kalian kumpul-kumpul di situ, walam yu'bad dan belum diibadahi. Ya, belum diibadahi. Hingga generasi ini berakhir, muncul generasi berikutnya yang bodoh tanpa ilmu. Namun yang generasi tadi punya andil besar. Walaupun mereka gak buat syirik. Karena yang bikin monumen, yang menggambar-gambar, yang buat patung 5 orang soleh tadi, mereka. Akhirnya muncul generasi berikutnya, setan mulai berani memberikan tipu daya. Udah kalian beribadah kepada Allah melalui perantara mereka saja. Mulailah mereka diibadahi. Diberikan doa, diberikan berbagai macam ibadah. Dan terjadilah kesyirikan di muka bumi. Nabi Nuh alaihissalam mentahdir, memberikan peringatan akan hal ini. Melarang mereka untuk beribadah kepada 5 orang soleh tadi. Yaitu Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr. Ini 5 orang soleh, ini nama-namanya. Namun ketika Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan hal ini, mereka malah saling berwasiat. Ya, kata mereka sebagaimana Allah kutip di Al-Quran, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la su'aw wa la yaguts wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, mereka saling berwasiat. Oh, jangan kalian tinggalkan sembahan kalian yang kalian berikan selama ini. Ya. Karena dakwah Nabi Nuh itu, jangan kalian sesekali tinggalkan Wat, peribadatan kepada Wat, orang soleh yang 5 di antara 5 orang soleh tadi. Kepada Suwa, ya, nama orang soleh juga. Kepada Yagus, kepada Ya'uk, kepada si Nasr. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh, waqad sabata fi sahihil Bukhari. Telah sahih, ya, dalam sahih Bukhari min hadisi Atha, dari hadis Atha an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan nama-nama 5 orang soleh tadi, ya, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, 5 hadihi asma'u rijalin solihina kanat fi qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh yang ada di kaum Nabi Nuh. Wa waqa'a syirku, ya, dan terjadilah kesyirikan biha ula'i rijali, ya, karena peribadatan yang diberikan kepada orang-orang soleh tersebut, ya, orang-orang tersebut 5 orang ini, li'annahum solihun, karena mereka orang soleh. Ya, karena orang soleh dijadikan panutan. Dan tatkala mereka mati, dikenang. Dan mereka, kaumnya Nabi Nuh menganggap diri mereka salah. Ini orang soleh. Mereka enggak patut beribadah langsung kepada Allah. Mesti pakai perantara. Ya. Karena mereka merasa orang soleh ini dekat dengan Allah. Mereka jauh. Orang soleh ini suci bersih. Mereka merasa kotor. Dan itu juga kan argumentasi musyrikin zaman sekarang. Kenapa mereka memberikan ibadah kepada makam-makam habaib, makam-makam para kiai, makam-makam para wali, makam-makam orang saleh? Ya, pasti argumentasinya demikian. Kita cinta orang saleh, kita meyakini mereka bersih, kita kotor. Mereka dekat dengan Allah, kita jauh. Mereka saleh, kita salah. Nah, kalau begitu, kita tidak patut langsung menyampaikan hajat kita kepada Allah, melainkan dengan perantara mereka. Dan mereka mesti diibadahi dulu. Apakah dalam bentuk doa, ditawafi kuburannya, diberikan sesembelihan. Ya. Allah musta'an. Bahkan sebagian musyrikun dari tarekat-tarekat sufiyah itu langsung meminta bukan lagi kepada Allah, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebagaimana videonya beredar, Al-Kabbani, seorang tokoh sufi dari Amerika yang sering berkunjung ke Indonesia, itu jelas-jelas ya madat-madat ya, minta tolong itu Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong kami, agisna ya, berikanlah pertolongan pada kami. Mintanya langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Musyrikin Quraisy aja enggak ada yang kayak gitu. Ya, mana abuduhum ila liqaribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Kita enggak beribadah kepada mereka kok, melainkan agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Baik. Ya, ini musyrikin zaman sekarang rata-rata seperti itu. Bahkan di kaidah keempat nanti disebutkan musyrikun Quraisy kesyirikannya lebih mending, lebih berikan dibandingkan dengan kesyirikan zaman sekarang. Ini memang betul. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Arba di kaidah keempat itu menjelaskan 12 aspek lalas alasan kenapa musyrikin zaman sekarang kesyirikannya itu lebih parah dibanding dengan musyrikin zaman Quraisy. Dan beliau menetapkan kalau begitu musyrikin zaman sekarang itu lebih layak dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Ya, barakallahu fiik. Kalau alasan musyrikin zaman sekarang mengucap la ilaha illallah, lah debat dia melakukan kesyirikan masih berlaku la ilaha illallahnya. Ya. Batal kalau begitu. Karena konsekuensinya harus menetapkan dua rukun, mengamalkan dua rukun dari la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal isbat, menafikan dari kandungan la ilaha, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, yaitu kita tidak beribadah kepada selain Allah. Illallah isbat, menetapkan ibadah hanya pada Allah. Kita hanya beribadah pada Allah. Dan ibadah kita tidaklah diterima kecuali dengan kita kufur kepada taghut. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah, baru Allah tetapkan faqad istamsaka bil urwatil wusqa fi samalah. Siapa yang kufur kepada taghut, beriman pada Allah, baru dia berpegang dengan tali la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Urwatul wusqa itu la ilaha illallah. Nah, kufur kepada taghut yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di risalah taghut, dengan meyakini anta'taqida butlana ya ahli syirk, anta'taqida butlana ya, ibadatin li ghairillah, anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, yang pertama ya. Kemudian ya, wa antu'adiya ahlahu, anda memusuhi pelakunya. Kemudian wa tubghiru ahlahu, anda membenci pelakunya. Ya, wa tukaffiru ahlahu, dan anda mengkafirkan pelakunya. Nah, ini lima hal ini itu makna kufur kepada taghut. Kalau tidak kufur kepada taghut, hanya beribadah pada Allah, tidak sempurna iman kita, bahkan tidak dianggap sebagai muslim, mukmin. Nah, ini perlu diperhatikan, ini penting sekali. Ay barakallahu fiik. Ya, makanya musyrikin Quraisy yang mereka beribadah kepada Allah sekalipun, haji, umrah, bahkan mereka itu ya, syiriknya itu hanya di satu keadaannya, ikhwan. Ya, di mana? Firqa. Ya, hanya pada keadaan lapang. Nanti disebutkan di kaidah keempat. Hanya dalam keadaan lapang. Artinya di keadaan lapang mereka ibadah pada Allah juga syirik. Nah, di syiddah, fi halati syiddah, di keadaan genting, mereka hanya beribadah kepada Allah. Ya, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang, mau lapang kek, mau genting kek, syirik. Baik. Mana lagi tadi? Afwan Pak Ahmad ya. Kaki saya pegel ini. Baik. Ya. Mana lagi tadi? Al-Arabu warasu asyirka bisalihina. Orang-orang Arab ini ya mewarisi kesyirikan ya dengan beribadah kepada orang-orang saleh. Ya. Bahkan lima berhala orang-orang saleh ini yang sudah terpencar kemana-mana ketika banjir bandang tsunami yang ada pada zaman Nabi Nuh itu dibawa ya oleh Amr ibn Luhai ke orang-orang Arab, dibagikan ke kabilah-kabilah. Ya. Jadi ini orang yang paling celaka ini, dahulu orang-orang Arab di Mekah beribadah pada Allah mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Ya. Sampai datang Ibn Luhai ini, kepala kampung yang dihormati, dia safar ke negeri Syam, dia melihat orang-orang Syam beribadah kepada Allah melalui perantara orang-orang saleh. Kemudian dia pulang, dia diberikan wangsit oleh setan. Ya. Kamu contoh mereka juga, ada lima orang patung, lima orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Lokasinya di sini. Akhirnya dia safar, dia cari ketemu lima patung tersebut yang hancur. Itu patung Nabi Nuh alaihissalam. Patung lima orang soleh yang di zaman Nabi Nuh yang sudah terpendam entah di mana karena tsunami besar, diberitahu sama setan, patungnya ada di sini. Ibn Luhai datang, nyari, dapat lima, dan dia bagikan kepada kabilah-kabilah di Arab. Dan dia wasiati, kamu beribadah pada Allah melalui perantara ini. Sampai demikian, hingga patung-patung tersebut dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diberikan ini sama setan. Fa'abadu asnaman muta'addidatan wa awsanan. Maka mereka musyrikin Arab beribadah kepada asnam. Asnam itu patung. Ya. Yang muta'addidah, yang beragam, yang bervariasi. Wa awsanan. Awsan jamak dari wasan. Ingat ya, perbedaan antara sonam dan wasan. Kalau sonam itu togut dalam bentuk patung. Ada rupanya. Apakah patungnya dari batu, dari kayu. Tapi kalau wasan, segala hal yang diibadahi tidak mesti dalam bentuk patung. Ya, apakah dalam bentuk kuburan dan yang lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai wasan. Bukan sebagai sonam, karena sonam itu mesti patung. Ya, beliau alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Ya, wasan. Wasan itu pokoknya segala hal yang diibadahi. Ya, tidak mesti dalam bentuk patung. Tapi kalau sonam, mesti dalam bentuk patung. Nah, orang-orang Arab beribadah, punya peribadatan, punya sesembahan, itu dalam dua bentuk. Bentuk patung dan selain patung. Nah, ya, selain patung, ya apakah mereka beribadah pada malaikat, kepada jin, atau patung. Patung-patung Lata, Uzza, Manat. Ya, saya barakah lebih. Mana lagi tadi? Afwan, bahkan Uzza itu bukan sonam, sajarah. Ya. Berarti wasan gitu ya. Wasan, sajarah. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Abadu al-Lata, mereka beribadah kepada Lata. Ya. Lata itu, ya, ini ada dua versi. Versi pertama, Lata itu mereka ambil dari nama Allah. Ya. Lata, diambil dari nama Allah al-Ilah. Ya. Makanya diantara bentuk penyimpangan musyrikin Quraisy terhadap nama-nama Allah, mereka palingkan nama Allah, ya, mereka ambil ya dari pecahannya, dari mustaknya, kemudian mereka jadikan nama berhala. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Lata tersebut dia isim fa'il dari Lata yalutu, mengadon, adonan roti. Ya, ada dulu orang soleh yang dermawan, yang suka membagi, dia suka mengadon roti, dia bikin, kemudian dia bagikan kepada jamaah haji yang datang dari berbagai negeri. Ya. Kan dulu orang-orang datang ikutin syariat Nabi Ibrahim datang ke Mekah, makanya Abraha itu ngiri. Ya, Abraha itu ngiri, hasad. Dia pinginnya orang-orang datang ke Yaman, ke Son'a. Ya. Karena kalau orang rame perekonomian maju kan begitu. Rumusnya begitu. Ya. Maka dia mau ngancurin Ka'bah yang ada di Mekah. Dia bikin Ka'bah tandingan. Ya, dia bikin Ka'bah tandingan. Di mana? Di Son'a. Ya, saya pernah datang ke Ka'bah tandingannya si Abraha itu di Son'a, tepatnya di Son'a Qadimah. Ya, di kota kuno lah kalau di Jakarta, apa kota tua di sanalah, daerah kota gitu ya. Daerah kota dekat apa? Museum Sunda Kelapa gitu. Nah, di Yaman di Son'a ada itu. Son'a Qadimah di apa namanya? Ditutupi, dia itu ada apa namanya? Benteng-bentengnya. Sekelilingnya itu kota Son'a kuno. Ya, di dalamnya ada tempat rumahnya Imam Syaukani juga terkenal jadi kedai kopi sekarang. Makanya namanya kopi Kohwah Son'ani katanya. Juga ada Ka'bahnya Abraha dan Allah hinakan Ka'bahnya tersebut sampai hari ini jadi tempat sampah. Ya. Jadi tempat sampah. Dia bikin batu besar. Ka'bah tadi mirip kayak Ka'bah di Mekah gitu. Nah, mana lagi tadi? Ya, tadi ya, kisah Lata ya. Lata itu orang soleh yang mati nih, riwayat yang kedua. Orang soleh yang wafat. Ya. Kemudian orang-orang bersedih, berkabung, merasa kehilangan. Dan akhirnya kuburannya dibuat monumen. Dibuat, apa namanya, patung. Ada kuncennya. Ya. Dan akhirnya diibadahi. Diibadahi dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dalam rangka meyakini si Lata ini yang menciptakan. Bukan. Punya rububiyah, tidak demikian. Mana? Wallat. Wallat. Kan ada dua riwayat. Allat diambil dari nama ilah. Allat. Allat. Allata. Nah, sama dengan alat yang kedua itu dari kata lata yalutu. Ya, la alat gitu. Nah, wallatu kana qabran. Dia dahulu kuburan. Ya. Dia kuburan, kuburan aja dia, kuburan si yang tadi tukang adon roti, yang dermawan tadi. Tahillu fihi ruhaniyatu dzaka. Kama ya'takidun, sebagaimana yang mereka yakini di kuburan tersebut ada ruhaniyatu dzaka, ada roh dari orang tadi, silat tadi. Ya, yang tahilu yang berada di situ, halla yahilu hulul berada di situ. Ya, menempati. Ya. Abadu allata, akhirnya mereka beri apa? Wa masalu alaihi sonaman. Fasaru ya'budunaha. Ya. Para ulama juga memberikan contoh terkait hal ini, sonam, yaitu patung-patung yang patung-patung tersebut mereka ibadahi. Wahia syayatinu. Nah, di dalam patung-patung itu ada setan-setan, tatala abu bihim yang mempermainkan mereka. Bahkan patung ini bersuara, sehingga mereka meyakini, wah ini betul-betul ini arwah orang soleh. Makanya kalau ada orang ziarah religi ke makam habaib, ke makam wali, ke makam kiai, ke makam orang-orang soleh di berbagai tempat di negeri kita, dia sendirian, dia meyakini dia sendiri, kuncinya di luar. Kemudian tiba-tiba ada suara, ya, yang mengapresiasi kunjungan dia, ziarah dia, yang menjawab pertanyaan dia, yang menjawab curhatan dia. Itu padahal setan. Dan diyakini, wah ini suara. Ya. Ini suara ini nih. Ya, apa namanya kiai, suara wali, semakin yakin padahal itu istidraj, ya. Semakin kufur akhirnya, semakin syirik, semakin doyan datang ke situ lagi, ketagihan karena sudah yakin. Beda kan orang yang merasakan khasiat dengan yang belum, ya. Nah, misal ada orang sakit minum obat A nggak sembuh, minum obat B, sembuh. Udah, dia obat B terus. Gitu. Hah? Mana lagi tadi? Wah, ini mah enggak kelar jam 7.15 ini kayaknya. Sejam 8 ini. Ya. Wal Uzza syajaratun. Wa kadzalika Uzza. Demikian pula dengan Uzza. Dan Uzza itu syajaratun. Nah, dalam riwayat yang lain ini perwati apa? Uzza itu musyrikin Quraisy mereka biasa nyelewengi nama-nama Allah. Uzza itu diambil dari nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz. Dia adalah pohon. Ya. Wa manatun ya, sakhratun. Sedangkan manat itu dalam bentuk batu. Wa kana indahum asyjaratu rajulun salihun yata'abbadu. Nah, dahulu pada pohon tersebut, yaitu pohon berarti apa? Uzza, ada orang saleh yang beribadah di situ. Wa kana inda manatin salihun yata'abbadu. Ada orang saleh juga di sisi manat. Wa ja'alu salihina wa arwas salihina. Akhirnya mereka menjadikan orang-orang saleh tadi dan arwah-arwah orang saleh tadi ya itu sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiqad fihim, dan mereka punya keyakinan ya terhadap mereka. Ya, punya keyakinan. Punya keyakinan apa? Bahwasanya orang-orang saleh ini yang akan memperantarai, memfasilitasi hubungan mereka dengan Allah, atau punya keyakinan apa? Bahwasanya orang-orang saleh yang telah mati ini, yang mereka berikan ibadah ini, orang-orang saleh ini akan menjadi juru syafaat mereka, ya, di sisi Allah. Wa ja'ala ulaika awliya'a, dan mereka jadikan orang-orang tadi, orang-orang saleh tadi sebagai wali-wali. Ya. Wali-wali maksudnya apa? Penolong mereka. Penolong mereka. Maksudnya apa? Sebagai perantara mereka. Wa ja'alu dzalika sababan likai yarfa'a ulaikal hawaija lahum illallah. Dan mereka jadikan hal tersebut sebagai sebab perantara supaya ulaika, si wali-wali yang telah wafat yang mereka ibadahi tadi, yarfa'a, mengangkat al-hawaija. Mengangkat arti memintakan hawaija. Hawaij jamak dari hajah, ya. Hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham sini ya? Baik, sampai sini? Ya. Nah, kita baca berikutnya. Ah, tafadhal, Syekh, ya. Apa namanya? Suheri. Wajatta. Idza ta'ammalta. Wajatta itu jawab dari idza. Masa apabila Anda perhatikan maka aku akan mendapati. Maka Anda akan mendapati. Hasola. Bi unasin. Itu kama sayati itu jumlah apa namanya? Hah? Bukan jumlah sisipan namanya apa? Hah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Itiradia. Ya, terus. Bil alihati. Lam ya'ti anna hadhihi mustaqillatun tahab. Wa la shay'un min al-rububiyyati. Aw la shay'un min al-uluhiyyati wal istiqlali wal istiqlaliyyati. Lakin laha uluhiyyatun ala jihati tabi'i. Tabi'i. Tabi'. Tu'badu lakin wa annaha wasitatun wasitatun alihatan khabar laisat alihatan mustaqillatan qala qala anza wajadna aja'al alihatan aja'al alihata aja'al alihatan ilaha wahida. Innahum ya'tabiduna anna hadhihi Wasa itu. Taibah hasbuk. Jazakumullah khairan. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Saleh Al-Syekh, ya. Idza ta'ammalta halal Arabi, apabila Anda perhatikan keadaan, kondisi, bagaimana kondisi agama, keberagamaan orang-orang Arab, kama arada Syekhu rahimahullah, sebagaimana yang dimaksudkan, dikehendaki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taqrirahu, beliau kehendaki dari ya, apa namanya, penegasan hal ini, fi hadhil qaidati tsaniyah, di kaidah kedua ini, wajadta, maka Anda akan mendapati, kalau Anda perhatikan dengan seksama kaidah kedua ini, anna syirka, bahwasanya kesyirikan, hasala minal Arab ya bi unasin salihin, itu terjadi pada orang-orang Arab, ya terjadi pada orang-orang Arab yang mereka melakukan ibadah kepada orang-orang saleh. Ini kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasan hal ini, ya, au anna syirka waqa'a bil alihati. Ya, mana Anda juga akan mendapati kesimpulan bahwasanya kesyirikan terjadi pada orang-orang Arab musyrikin dulu. Terjadi ya itu dengan diberikan peribadatan kepada alihah, sesembahan yang sesembahan selain Allah, itu karena apa? Li ajli talabil qurbah wa syafa'ah. Karena maksud apa? Tujuan apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wali-wali yang diibadahi ya, mereka maksudkan sebagai fasilitator, pihak ketiga yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau yang menampung hajat-hajat mereka, doa mereka, supaya nanti disampaikan kepada Allah. Ini yang pertama, wasyafa'ah. Ya, dan mereka karena ingin syafa'at aja. Ya, artinya mereka masih dalam rangka menjalin hubungan dengan Allah tatkala mereka berbuat syirik gitu. Ya, enggak kayak musyrikin zaman sekarang. Memberikan sedekah laut, sedekah bumi, sedekah laut. Mereka yakini ini. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Nyi Roro Kidul. Ya, mendekatkan diri kepada jin-jin penunggu, lembah penunggu hutan. Ya, kalau bangun jalan, bangun rumah, mereka ingin mendekatkan diri kepada jin yang mereka yakini penguasa daerah situ. Supaya tidak ada korban, supaya lancar, dan seterusnya. Ya. Ini kan lebih gila daripada kesyirikan yang terjadi di pada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy enggak pernah meyakini hal itu. Ya. Mereka hanya karena dua sebab aja. Ya, Pak Yusuf itu ada. Bukan Ar-Ra'ub ya. Ala pikir Pak Yusuf. Ah. Masya Allah. Syekh Ra'ub. Buat apa itu? Musin ini antum jangan-jangan lagi. Ah. Jazakumullah khairan. Hah? Masalah. Kopi. Oh, masya Allah. Pagi-pagi kok. Ya. Masya Allah. Jadi ngopi nih pagi ini. Biasanya jadwal ngopi saya sih siang. Udah jarang ngomong gitu sekarang ya. Ya, kolu kopi dulu. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan. Mana lagi tadi? Ini kelar jam 8 nih, Pak Majid. Gak jadi jam 7.15 kelar ini. Ya, mana lagi tadi? Soalnya saya mau ngabisin kaidah kedua ya. Hah? Oh ya udah. Ah datangnya antum telat. Nah. Alasan dah. Nah, saya tahu itu. Nah. Mana lagi tadi? Lali ajri hadhihi mustaqilatun laha syai'un minar rububiyah. Jadi musyrikin Quraisy tatkala melakukan kesyirikan mereka, peribadatan mereka yang mereka berikan kepada selain Allah, itu bukan karena apa namanya? Berhala-berhala tersebut mustaqillah. Iya. Apa punya kemandirian ya dalam hal rububiyah. Mandiri punya rububiyah, bisa menghidupkan, bisa mematikan ya, mengatur alam semesta, menciptakan, enggak ada keyakinan musyrikin Quraisy tersebut. Ya. Ya, yang menguasai alam semesta ini, menguasai Mekah Utara, menguasai Mekah Selatan, enggak ada. Ya. Baik. Aulaha syai'un minal uluhiyyati al-istiklaliyah. Atau musyrikin Quraisy enggak pernah meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut punya ya secara mandiri hak uluhiyah secara mandiri. Ya, uluhiyah artinya hak untuk diibadahi. Enggak. Ya, tatkala mereka beribadah kepada Al-Lat. Ya. Mereka beribadah kepada Al-Lat, mereka itu pasti meyakini apa namanya? Ibadah ini hakikatnya diberikan kepada Allah, gitu. Ibadah ini apakah dalam bentuk doa, isti'anah, isti'adah, adabah, sembelihan, ya, atau yang lainnya, mereka yakini ini dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Coba musyrikun yang ada di pantai selatan misalkan, ketika memberikan larung saji sedekah laut kepada Nyi Roro Kidul, apakah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah? Enggak. Dalam rangka Nyi Roro Kidul menjaga kami ketika kami berlayar, memberikan panen ikan dan seterusnya. Hah? Kalau yang tenggelam musyrikun ya alhamdulillah. Mana lagi tadi? Lah, tidak demikian. Lakin laha uluhiyatun ala jihati taba. Namun mereka yakini berhala-berhala ini ya punya uluhiyah bisa diibadahi karena aspek taba. Mengikuti. Ya, mengikuti apa? Mengikuti peribadatan kepada Allah. Artinya sebagai sarana perantara. Begitu maksudnya. Bisa dipahami sini? Ya, ala jihati taba itu maksudnya. Tu'badu, berhala-berhala tersebut diibadahi. Lakin li'annaha wasitotun. Diibadahi. Namun karena berhala-berhala ini hanya sebagai wasitoh. Perantara. Ya. Laisat alihatan mustaqillatan. Bukan karena Tuhan yang mandiri yang berhak diibadahi secara ya mandiri. Walihada qala azza wajal, oleh karena itu Allah azza wajal berfirman, ini mengutip ucapan orang-orang musyrikin Quraisy tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah. Yang mereka tahu konsekuensinya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mesti meninggalkan peribadatan kepada wali-wali orang soleh yang selama ini mereka beribadahi. Di samping mereka beribadah pada Allah. Ya, mereka tahu konsekuensinya. Ya, padahal mereka juga beribadah pada Allah. Makanya Abu Jahal itu ya, nekat menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah pada saat Abu Thalib menjelang kematiannya. Ya, Nabi SAW mentalkin, ya amkul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Kalimah unjika biha yaumal kiamat. Sebuah kalimat ini, kalau engkau ucapkan, aku akan membela engkau di hari kiamat kalau engkau ucapkan. Abu Jahal ya, menghalangi. Padahal Abu Jahal percaya Allah enggak? Percaya. Bahkan di perang Badar, Abu Jahal berdoa hanya kepada Allah. Agar dimenangkan dan supaya Muhammad SAW dan pasukannya kalah. Kurang ajar kan? Berdoa hanya kepada Allah. Abu Jahal apa enggak percaya Allah? Percaya. Namun Abu Jahal menghalangi. Wah enggak bisa nih. Karena tahu konsekuensinya. Kalau ucap la ilaha illallah, berarti Abu Thalib meyakini peribadatan atau sesembahan musyrikin Quraisy itu batil. Dan peribadatan itu hanya diberikan kepada Allah semata. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu sudah benci, sudah enggak suka sama agama Abdul Muttalib yang beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah? Ditalkin lagi oleh Nabi SAW. Abu Jahal mentalkin lagi, enggak mau kalah. Sampai akhirnya Abu Thalib mata ala millati Abdul Muttalib. Mati di atas agamanya musyrikin Quraisy, agama bapaknya Abdul Muttalib. Allah musta'an. Ya. Baik. Nah, Allah kutip ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka ya marah akan hal ini. Allah kutip, aja'alal alihata ilaha wahida, kata mereka. Apakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, hendak menjadikan ya alihah, Tuhan-Tuhan kita yang banyak, karena alihah jamak dari ilah. Ya, ilahan wahida, menjadi satu sesembahan saja, satu Tuhan saja, yaitu maksudnya hanya beribadah kepada Allah. Ah, karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, ucap la ilaha illallah, ya udah beribadah hanya pada Allah. Tidak beribadah pada selain Allah dan meyakini batilnya dan kafirnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ya, kalau zaman sekarang ucap la ilaha illallah enggak paham. Larung saji juga, ngasih sesaji juga pada Dewi Sri. Ya. Kemudian manggil pawang juga, ngasih sesaji juga buat jin supaya enggak hujan, ngasih tumbal juga. Istighosah juga kepada kuburan-kuburan wali. Ya, ucap la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa maknanya? Batal la ilaha illallah, karena la ilaha illallah punya dua rukun. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, gimana coba antum tidak menjalani rukun sholat? Sholatnya gimana? Enggak tumakninah. Sholatnya cepat. Ya. Soyo kan saya sudah sholat. Ada seorang sahabat sholat dengan cepat. Ya, Nabi duduk di sholat sunnah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Irji sholli fa innaka lam tusholli. Sholat lagi kamu, kamu belum sholat. Rukunnya enggak terpenuhi. Ya. Apalagi sebelumnya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyebutkan di awal-awal kaidah qaidul arba ini. Ya, ibadah apabila dibumbui oleh kesyirikan, orang tersebut ada kesyirikan, itu batal ibadahnya sebagaimana toharoh batal apabila ada hadas. Ya, ada hadas. Ya, udah wudu, kentut, ngotot mau sholat, batal mas wudunya. Enggak kok sudah wudu. Ada orang ibadah pada Allah, enggak menjalani rukun. An-nafyu wal isbat. An-nafyu, terutama an-nafyu. An-nafyu itu kan menafikan, mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Terus dia ibadah kepada Allah juga. Ngotot gitu. Saya enggak syirik kok. Ini kan aneh. Asyraka yusyriku. Ah, isim fa'ilnya apa? Musyrik. Ini musyrik. Ya. Pelaku kesyirikannya musyrik. Kok ngotot enggak mau disebut sebagai musyrik. Allahu musta'an. Ya, mana lagi tadi? Apalagi ada ya orang-orang murjiah yang melegalkan perbuatan mereka. Ya, melegalkan dalam bentuk bukan membenarkan. Artinya udah jangan dikatakan dia musyrik, jangan dikafirkan. Ya. Ada syubhat di kepalanya. Ya musyrikin Quraisy semua ada syubhat di kepalanya. Syubhatnya dua atau tadi meyakini sesembahan tersebut sebagai syafaat, juru pemberi syafaat, atau meyakini syubhatnya apa? Bahwasanya sebagai perantara. Kalau enggak ada syubhat, Abu Jahal jadi muwahhid. Ada syubhat di kepala. Ya boleh ada syubhat lah. Gimana ceritanya? Ada syubhat. Ya. Tapi barakallahu fiik. Oh, mereka orang bodoh. La ilaha illallah. Bapaknya Nabi Muhammad SAW. Antum yakini kafir enggak? Kafir. Ibunya Nabi SAW. Antum yakini kafir enggak? Kafir. Berdasarkan Nabi SAW menyatakan sendiri. Disahihkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi. Bapaknya Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, ketika hidup, apakah sudah dengar dakwah anaknya? Belum, anaknya belum lahir, mati kok. Ya. Nabi Muhammad SAW, ibunya Aminah, udah dengar dakwah anaknya? Belum, dia mati ketika Rasulullah SAW masih balita. Ya. Nabi nyatakan, ketika ada orang yang ya bertanya tentang bapaknya, ibunya di zaman Quraisy, di zaman musyrikin, baik, begini, begitu, tapi nyembah Allah, nyembah selain Allah juga, gimana? Kata Nabi, bapakmu di neraka. Falamma ra'a taghayyur wajhi, tatkala Nabi SAW melihat rona wajah, perubahan rona wajah orang tersebut, Nabi menyatakan pertama bukan inna abaka, tapi inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya. Hah? Kenapa? Enggak dapat. Bapaknya Nabi. Apa jasanya dapat syafaat? Kalau Abu Thalib punya jasa besar. Dapat syafaat, syafaat itu pun bukan syafaat keluar dari neraka, tetap kekal di neraka. Cuman diringankan azab. Ya. Fidhah dhah minnar, di neraka yang paling atas. bukan fidar kil asfali minan nar, bukan di kerak neraka yang paling bawah. Begitu. Ya. Hai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Dan kita kadang-kadang enggak adil, ya. Kita katakan kalau musyrikin enggak diuzur zaman sekarang, berarti kakek-kakek kita mungkin syirik. Kan belum tentu syirik kakek kita. Berarti kafir dong. Lah, dia enggak mau. Misalkan andaikan mbahnya itu melakukan kesyirikan. Masa saya kafirin mbah saya yang masih suka ziarah wali dan minta-minta ke wali? Lihat, dia enggak adil. Dia berani ngafirin bapaknya Nabi, tapi dia enggak mau ngafirin mbahnya yang memang musyrik. Padahal bapaknya Nabi belum dengar risalah Nabi. Cuman enggak. Kenapa enggak dapat udzur? Karena sudah ada risalah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Iya, kan mereka haji umroh zaman Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi pun, diangkat jadi Nabi, sudah beribadah pada Allah dengan haji umroh. Sudah haji. Ya. Pak, seorang sahabat ketika mencari sapinya yang hilang, atau ontaknya yang hilang, datang ke ya Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Dan dia melihat Muhammad SAW sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kapan itu? Di Mekah. Jadi gak tepat kalau dikatakan Rasulullah SAW haji sekali aja seumur hidup. Itu sekali ketika sesudah menjadi Rasul. Sebelum jadi Nabi, sudah haji. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab Al-Fath, Fathul Bari. Ya, waktu itu di kaji kita di Sirah, Tahdhibu Sirah, juga dibahas hal ini. Ingat gak? Nah. Ya, ada perubahan sedikit. Namun aspek-aspeknya itu tartibnya itu diambil dari hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyembelihnya, hajiunya tanggal 10. Nah, itu sama. Mana lagi tadi? Fa innahum ya'taqiduna anna hadhihi al-alihata wasa'itu. Mereka yang biasanya sesembahan-sesembahan ini wasa itu. Ya. Baik. Wasa itu khabar apa? Khabar apa? Anna marfu bi dhammah. Kenapa enggak ditanwin? Karena mamnu min ashraf. Apa sebabnya? Sigha muntaha al-jumu muazan mafa'il. Ala jihatil qurbati wa syafa'ah. Ya, sebagai perantara aja untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai dan mereka mengharapkan sebagai apa namanya? Syafaat aja. Karena alasan syafaat supaya wali-wali yang diibadahi ini dapat menjadi juru syafaat untuk mereka di hari kiamat kelak. Ya. Syekh Umar Al-Faddal. Enggak ada alnya itu. Berarti syafa'atun fi maghfiratil dzunubi dzanbi. Baru ada asya. Syafa'atu bi makna talabi du'a. Syafa'ah yakni talab. Syafa'atu hiya talab hiya talab. Wa matluhu minhu imma an yakuna hayyan hadiran wa imma an yakuna mayitan wal hayyu al hadiru fi dunya aw fi irsati arasat arasati arasati qiyamati ja'a al adilatu fi jawazi talabi ja syafa'ati minhu kama ja'a bidzalika nususil nususu fa'il dari ja'at Hai, naatnya. Enggak ada alnya. Fidari amalin. Tutlabu. Nah, baik. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, as-syafa'atu fi nususil kitabi was sunnati naw'ani. Syafaat dalam nas, ya, dalam nas redaksi Al-Quran dan Sunnah itu ada dua macam, dua bentuk. Syafaatun manfiyatun, syafaat yang dinafikan keberadaannya karena tidak terpenuhi syarat. Ya, syarat dari syafaat kan dua aja. Ya, yaitu idnullah lisyafi'. Ya, yaitu izin yang Allah berikan kepada juru pemberi syafaat. Juru pemberi syafaat yaitu nabi, rasul, malaikat, para aulia wasolihin, ikroman lahum sebagai bentuk pemulihan Allah terhadap mereka. Ya. Ini yang pertama. Jadi para nabi, rasul, malaikat itu tidak bisa secara inisiatif memberikan syafaat tanpa izin Allah. Tidak bisa. Ya. Nah ini yang pertama, izin Allah terhadap asy-syafi, juru pemberi syafaat. Syarat yang kedua, ya apalagi? Ridallah anil masfu'lah. Yaitu keridoan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Siapa yang Allah ridhoi? Yang mendapatkan syafaat yaitu seorang mukmin yang tidak melakukan kesyirikan atau melakukan pembatal keislaman. Walaupun si mukmin ini melakukan dosa besar di dunia, belum bertaubat dari dosanya, selama enggak batal imannya, ya, selama enggak batal imannya, dia berhak dapat syafaat. Nah, ini syarat yang kedua. Dua syarat ini. Ya apal ini. Mesti di luar kepala. Artinya jangan murojaah nyontek ke buku searching kalau ditanya syarat syafaat. Ya, udah belajar Qaidul Arba, udah ngaji sekian tahun, ditanya syarat syafaat masih bingung. Ini berantakan berarti sistem ngajinya selama ini. Ya, enggak tahu skala prioritas. Ini kan yang paling urgen, paling penting. Ya, syarat syafaat itu ada dua, saya ulangi. Izin Allah terhadap asy-syafi', juru pemberi syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Siapa itu? Al-Muwahid. Ya. Musyrikun, kuburiyun, dan orang-orang yang melakukan pembatal keislaman, nangis darah sekalipun, minta syafaat, gak dapat syafaat. Paham gak sih? Ya, baik. Mana lagi tadi? Nah, syafaat ada dua, syafaat manfiyah yang dinafikan keberadaannya, artinya yang tidak terpenuhi tadi, diminta kepada selain Allah. Wa syafaatun musbatatun, dan syafaat yang ditetapkan keberadaannya, yang terpenuhi dua syarat tadi. Baik. Qala. Ya, wa syafaatu al manfiyatu, syafaat yang dinafikan keberadaannya. Ya. Kama dzakara al-imamu rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba ini. Hiya syafa'atu fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafa'ah manfiyah yang dinafikan, ditiadakan keberadaannya, yang diingkari, itu syafa'at yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah. Ya, misalkan apa? Syafa'atun fi maghfirati dhanbi. Ya, mimman la yamliku dzalik. Syafa'at agar diampuni dosa. Ya. Ini diminta kepada orang yang tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Ya, mimman la yamliku dzalik. Dia enggak memiliki kewenangan. Ya. Minta syafaat kepada wali-wali. Ya, agar diampuni dosa. Mana bisa? Wa syafa'atu bi makna talabi du'a. Syafaat itu kan maknanya apa? Meminta doa. Ya. Syafa'a maknanya talaba. Syafa'a yasfa'u maknanya talaba yatlubu. Meminta. Wa syafa'atu hiya at-talabu. Yang namanya syafa'at itu berarti meminta. Wal matlub minhu, maka yang diminta dari syafa'at, ya, yang diminta artinya juru pemberi syafa'atnya itu, imma ayyakuna hayyan hadiran, apakah orangnya hidup, hadir, ya, wa imma ayyakuna mayitan, atau yang diminta syafaat adalah orang yang telah mati. Ya. Wal hayyu wal hadiru, orang yang masih hidup, yang mati, yang juru syafaat di dunia. Itu di dunia. Di dunia dalam misalkan begini syafaatnya. Ya, saya minta syafaat ke Pak Sarjuki agar dimudahkan akses saya untuk melobi pebisnis Alkes, nah, kan Pak Sarjuki di situ umpamanya. Pak Sarjuki apa ini dong berikan syafaat pada saya supaya melobi si bos yang ono. Itu di dunia. Dalam hal-hal yang Pak Sarjuki mampu melakukannya. Namun kalau saya datang ke Pak Sarjuki, saya minta syafaat dong kelak dari kiamat supaya ya saya ini diringankan hisapnya. Ini miman la yamliku dzalik. Pak Sarjuki diantara orang yang gak memiliki kewenangan tersebut. Kalau diminta hal tersebut kepada Pak Sarjuki walaupun hadir, masih hidup, maka itu adalah kesyirikan. Syirik apa? Akbar. Nah kalau dalam bentuk di dunia kayak tadi. Ya. Au fi arasat al-qiyam arasat. Ya. Atau di padang mahsyar. Di padang mahsyar yaitu ketika orang-orang nanti semuanya datang kepada Nabi Adam. Minta syafaat. Minta syafaat apa maksudnya? Syafaat agar disegerakan hisab. Karena sudah kita nanti semua berdiri dalam waktu yang lama di arasat, di mahsyar. Udah gak tahan lagi. Akhirnya datang pada Nabi Adam AS. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Mintakanlah syafaat. Ya, berilah syafaat kepada kami. Minta kepada Allah agar kami disegerakan. Kata Adam gak bisa, datang pada Nuh. Nuh juga gak bisa. Nuh menyarankan datang ke Ibrahim. Kata Nabi, gak bisa, datang kepada Musa. Musa juga nyerah, datang sana kepada Isa. Dan Isa mengatakan, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi SAW, analaha, naam analaha. Ya, saya yang memiliki kewenangan tersebut. Dan Nabi gak bisa secara inisiatif, ayo, kalian udah dapat disegerakan hisabnya, gak bisa. Nabi SAW sujud kepada Allah dengan sujud yang panjang. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah Nabi ucapkan di dunia. Namun Allah ilhamkan saat itu. Setelah Nabi sujud panjang, baru Allah katakan, ya Muhammadu irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul tusma', ucapkanlah, kau akan didengar. Ya. Mintalah tu'ta, engkau akan diberi. Wasfa' tusyafa', berilah syafaat. Kau sudah diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Baru dapat izin dari Allah. Nah, akhirnya orang-orang dihisab. Bukan di itu syafaatul uzma namanya. Itu bukannya syafaat Nabi agar semuanya bebas dari neraka, bukan. Yaitu syafaat ya agar disegerakan hisab, syafaatul uzma. Orang kafir dapat enggak? Dapat semua manusia. Semua manusia. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Ja'at al-adilatu ya, sebagaimana datang keterangan dalil-dalil bijawazi talabati minhu. Akan kebolehan meminta syafaat dari orang yang hadir di hari kiamat kelak. Yaitu minta syafaat kepada Nabi Adam dan seterusnya hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama ja'at dzalika bi an-nususu al-katsiratu. Sebagaimana telah datang keterangan hal ini dalam nas-nas yang sangat banyak. Ya, nususu fa'il dari ja'at. Kenapa pakai ja'at mu'anas? Karena nusus jama' taksir ghairu akil. Maka dihukumi mu'anas majazi. Ya. Itu keterangan di footnote ada itu ya. Ya. Fayatuna nuhan fayakulunu fayakulunu anta au fayakuluna yanu anta awalu rasul ya ila ahlil ard. Taib dan seterusnya. Ya, kemudian amal mayitu adapun orang yang telah mati fa innahu laisa fi dari amalin. Ya, maka mereka tidak berada di negeri amal di dunia ini. Artinya mereka tidak berhak untuk dimintai syafaat. Walaisa fi dari talabin, mereka pun juga tidak berada di ranah yang untuk dimintai permintaan tadi. Walaisa indallah, mereka pun juga tidak berada di sisi Allah. Bil makani alladhi yutlabu. Ya, pada posisi yang mereka dapat diminta. Fayu'ta ma talabahu. Sehingga diberikanlah apa yang mereka minta kepada orang mati tadi. Lakin tutlabu syafa'atu minallah. Namun syafa'at hanya diminta kepada Allah. Karena syafa'at milik Allah. Uli syafa'atu lillahi jami'ah. Katakanlah syafa'at milik Allah semua. Ya. Karena syafa'at itu milik Allah, semuanya para nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafaat tersedikit pun ya secara inisiatif pribadi masing-masing, maka meminta syafaat kepada selain Allah syirik akbar. Ya. Berikutnya ya, Syekh Jumakir Fadl Abu Zaid Al Ustadz. Bisa motornya keluar ya, Pak Ismail ya. Waalaikumsalam. Fadl. Jalla jalaluh. Tafadhal. Ayat laba. Asyafaat naibul fa'il. Terus. Nah, masya Allah. Kalau Ustaz beda emang bacanya. Nah, bersih bacanya. Subhanallah. Ya, barakallahu fik. Ya, wa ilmik. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan wa syafaatul manfiyah, syafaat yang dinafikan karena tidak terpenuhi syarat tadi, yaitu hiya lati nafaha Allahu, yaitu yang Allah nafikan, yang Allah ingkari fil kitab, yaitu di Al-Qur'an, kama fi qaulihi jalla jalaluh, ya ini azza wajal ya. Ya, sebagaimana yang Allah apa namanya, sebagaimana dalam firman Allah azza wajal, malid zalimina min hamimin wala syafi'in yuta, gitu. Malid zalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Ya, maka tidak, maka orang-orang zalim tersebut Allah nafikan dengan manafia. Tidak memiliki hamim. Ya, wala syafi'i, tidak memiliki juru pemberi syafaat, yuta, yang dapat ditaati syafaatnya. Allah nafikan. Ya. Kama qala jalla jalalu, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya, infakkanlah harta-harta kalian dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian sebelum datang nanti suatu hari yang di situ tidak ada lagi perniagaan di hari tersebut. Tidak ada khullah, teman dekat. Tidak juga, tidak ada syafaat. Nah, ini Allah nafikan. Ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Siapa itu orang zalim? Itu orang-orang kafir. Ya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Ya, orang-orang kafir mereka tidak memiliki wali, penolong, dan juga syafi', juru pemberi syafaat. Wa nahu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya ya, allati fiha nafyu syafa'ah, yang di dalam ayat-ayat tersebut terdapat ya syafaat. Hadhihi asy-syafa'atu al-manfiyatu. Inilah syafaat yang manfiyah, yang dinafikan. Ya, hiya syafa'atu allati takunu min ghairi idznillah. Afwan. Ya, yaitu syafaat yang diminta yang syafaat tersebut tanpa izin dari Allah. Wala ridahu, ya. Tanpa izin dari Allah artinya pemberi juru pemberi syafaat ya langsung memberikan syafaat tanpa izin dari Allah itu dinafikan, enggak ada. Wala ridahu dan tanpa keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat, yaitu yang tidak diridhai oleh Allah ya non muslim ya, atau orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Wa takunu ya bitalabiha ya, yaitu dalam bentuk apa? Yaitu meminta syafaat tersebut mimman lam yumakkan min dzalik. Ya, diminta kepada orang-orang yang tidak diberikan kewenangan kemampuan untuk hal ini. Ya. Talabu dzalika min mayyitin, misalkan meminta syafaat tersebut kepada mayit. Kepada mayit. Mahma kanat darajatuh, walau bagaimanapun tingginya derajat si mayit tersebut. Ya, syafaat diminta kepada Nabi SAW sekalipun. Ya, yang Nabi sekarang telah wafat, enggak bisa. Ya, Nabi SAW bisa dimintai syafaat nanti di akhirat ketika beliau hadir di Arasat, itu pun syafaatul uzma. Gitu kan? Fa innahu lam yumakkan min dzalik, maka si mayit tidak diberikan kemampuan oleh Allah akan hal ini. Ya, lam yumakkan ayyutlaba syafaatu, tidak diberikan kewenangan kemampuan untuk dimintai syafaat kepadanya. Walihada, oleh karena itu yakunu talabu syafaati minallah. Ya, oleh karena itu meminta syafaat hanya kepada Allah. Wa hadhihi syafaatu annafi'atu. Inilah syafaat yang bermanfaat. Ya, yaitu asy-syafaatu al-musbatatu. Syafaat yang ditetapkan. Ditetapkan eksistensinya, keberadaannya. Wa hadha istitradun min asy-syekh rahimallah. Inilah pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kaidah kedua ini, fi bayani syafaati al-haqqah, yaitu ya, dalam terkait penjelasan syafaat yang benar, warad alalladzina ta'allaqu bisyafaatil batilati, sekaligus sanggahan terhadap orang-orang musyrikun yang mereka bergantung ya kepada syafaat yang batil. Ya, ya. Wa tafsiluha ma'rufun, mengenai perincian hal ini sangat ma'ruf ya, fi maudihi, pada tempatnya ya min kitab tauhid, di kitab tauhid ya. Semalam kita di kajian Al-Amin Al-Jadid itu kita masih membahas bab syafaat ya. Bab syafaat. Wa min kutubi ahli sunnati fi syafaat, dan juga dari kitab-kitab ahli sunnah terkait pembahasan syafaat di sini. Nah. Tayyib barakallahu fiik. Pak Yusuf, tafadhal. Wa mulakhasu zalika. Al-musbata. Tawaffarat. Asyuruti. Syarto. Dia ini khobar ya. Syarto khobar. Khobar marfu. Ya. Marfu wa alamatu raf'ihi al-alif. Li'annahu musanna. Ya. Harusnya syarton gitu kan? Syartoni. Kenapa nun-nunnya dihadzaf, nun iwat anitanwinnya dihadzaf? Karena dia sebagai mudhaf. Ingat ya. Ya. Pokoknya setiap isim yang punya apa namanya nun iwat anitanwin pada musanna atau jamak mudzakkar salim, ya, yang dia mudof, maka si nunnya itu dihapus. Wawnya, ya-nya, alifnya tetap ada. Ya, alif dan ya-nya pada musanna tetap ada. Waw dan ya-nya pada mudzakkar salim tetap ada. Itu kaedahnya. Ya, baik. Syartal ya, syartal izni warida gitu. Terus al-izni musafiri ayyasfa warida al-musafiri wal masbu'ina qala azza wa jalla wa kam min malikin malakin wa kam min malakin bisamawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Wa qala azza wa jalla man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Wa qala wa la yashfa'una illa liman irtada. Wa qala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Fa'idan asy-syafa'atu al-musbadatu hiya an-nafi'ah lakin tanfa'u bi syartil. Ah, itu lagi itu tadi. Tadi bi syartai. Kemudian musanna. Ya, majrur bil ba wa alamatu jarihi al-ya lianna musanna. Kan harusnya syartain. Kenapa? Tadi lagi karena dia mudhaf. Ya, karena dia mudhaf, maka nun iwad ani tanwin dihapus. Ini kaidah nahwu yang mendasar, antum hafalin ini, ya. Bi syartai al-idzni. Nah, lanjut. Lakin tanfa'u bi syartai al-idzni wa ridha. Ridha 'ani safi'i wa yaquna mimman syahida bil haqqi wa huwa ya'lam. Wa ridha 'ani al-masfu'i lahu ayyuna min ahli tauhid. Nah. Barakallahu fik. Wa mulakhasu dhalik. Nah, kesimpulan dari hal ini anna syafa'ata al-musbatata, bahwasanya syafaat yang ditetapkan keberadaannya ya, yang dibenarkan hiyallati tawaffarat fiha asyurutu asyariyatu, yaitu syafaat yang tawaffarat, yang telah terpenuhi pada syafaat tersebut syarat-syarat syar'i. Ya. Wa a'dhamu hadhihi syuruti syarta al-idzni waridha. Gitu. Syarta itu khobar dari mubtada, ya. A'dhamu itu kan mubtada. Wa lam turafihi al-alif li'annahu musanna. Nah, syarta. Nun iwad ani tanwinnya dihapus karena dia mudhaf. Ya. Ini kaidah mendasar dari nahwu, ya. Diingat-ingat akan hal ini, dipahami. Dan syarat yang paling besar dari syarat-syarat syafaat syariah adalah dua syarat. Dua syarat, izin dan ridho. Izin terhadap juru pemberi syafaat dari Allah, izin dari Allah terhadap juru pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Ini dua syarat syafaat ini penting ini, ya. Tadi saya sudah sebutkan. Jangan sampai udah ngaji setahun, dua tahun, apalagi lebih dari itu, gak tahu dua syarat syafaat yang musbatah. Nah, ini berarti bukan. Oh, syafaat itu ada macam-macam. Ya, itu kekhususan untuk Nabi. Ya, kan yang namanya syafi' atau syufa'ah, juru pemberi syafaat itu ada Rasulullah SAW, para Nabi dan Rasul, malaikat, aulia, para wali, bahkan orang soleh, bahkan anak-anak kecil kaum muslimin yang mati sebelum balik yang memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka. Nah, ada syafaat yang khusus untuk Nabi, syafaatul uzma. Ya, syafaat yang khusus untuk Nabi apa lagi? Syafaat kepada Abu Thalib. Syafaat untuk Nabi yang khusus untuk Nabi apa? Syafaat ahlul jannah bisa masuk ke surga. Nanti semua orang yang telah lewat sirat bebas dari neraka, lolos nanti sampai di kontoroh sebelum masuk babul jannah, pintu surga. Nah, di kontoroh di situ dikisos, dibersihkan hasad, enggak ada lagi dendam. Ada orang dua orang bermusuhan, ya, di kontoroh selesai. Nanti di surga mereka ketemu, berjumpa, bersahabat. Ya. Ya. Contoh Wahsy yang membunuh Hamzah. Hamzah fil jannah, ya enggak? Wahsy habis itu masuk Islam. Masuk Islam, jadi sahabat. Ya, paham sini? Ya. Masuk surga. Termasuk itu, Indun. Ketemu sama Hamzah, Allah tertawa. Nah, terhadap dua orang ini. Nah, makanya Nabi SAW sebutkan Allah tertawa. Ya. Bacaan Quran 6, juru pemberi syafaat, syafi'an. Ya, juru pemberi, yang dapat memberikan syafaat juga, syafaat khusus. Ya. Ya. Baik. Ya, nanti setelah di kontoroh itu kita, ya, semua orang yang telah lewat sirat di kontoroh di pintu surga itu nggak bisa langsung bisa masuk surga, kecuali setelah dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mana lagi tadi? Al-idznu li syafi'i yashfa. Dua syarat tersebut yaitu izin yang diberikan kepada juru pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, izin dari Allah. Mereka tidak bisa inisiatif secara mandiri memberikan syafaat. Yang kedua syaratnya waridha anil syafi' wal masfu' lahu. Dan keridhaan Allah terhadap juru pemberi syafaat, ya. Dan orang yang mendapatkan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat Allah ridhoi, artinya orang yang Allah ridhoi amalan dan ucapannya ahlu tauhid. Musyrikin enggak bakal dapat syafaat. Qala azza wajalla, Allah azza wajalla berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a ila mim ba'di ayya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, dengan walaupun kedudukan mereka dekat dengan Allah, peribadatan mereka sangat-sangat intens dan banyak kepada Allah. Ternyata Allah katakan, la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Ya. Untuk diberikan kepada siapapun illa mim ba'di ayya'dzana Allah, kecuali setelah Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat liman yasha'u, yang diperuntukkan untuk siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, walaupun pelaku dosa besar, ya, wa yarda, dan yang Allah ridai, ya, yaitu ahli tauhid. Allah Ta'ala berfirman, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada, ya, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah, kecuali, ya, kepada siapa saja yang Allah ridai. Dan juga Allah berfirman, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Yang dapat syafaat ini, ya, kecuali bagi orang yang mempersaksikan dengan persaksian yang hak, ya, dan yaitu mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengetahui kandungan la ilaha illallah. Ini penting, ya. Mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui kandungannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la il man apa namanya? Man mata. Ya. Bukan man kana akhir kalam la ilaha illallah, tapi hadis yang lain. Ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini pentingnya ini ilmu, mengetahui kandungan la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah punya syarat. Punya syurut, berbagai syarat. Di antara syaratnya adalah al-ilmu, mengetahui kandungan. Nabi SAW menyatakan, man mata, barang siapa yang wafat, mati, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dakhala jannah, dia masuk surga. Jadi enggak sekedar la ilaha illallah aja dia ucap. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan di salah satu video beliau di soal jawab ada di YouTube, beliau ditanya, "Wahai Syekh, ada orang yang sebelum matinya mengucap la ilaha illallah tapi dia enggak tahu apa makna la ilaha illallah, masuk surga enggak?" Enggak. Mesti dia meyakini kandungan la ilaha illallah annafi wal isbat. Maka dalam hadis itu disebutkan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Baru siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, dia mengetahui dan meyakini, ya, maka dia baru masuk surga. Baik, barakallahu fiik. Ya. Mana sekarang? Faidan, ya. Faidan, maka kalau begitu, asyafa'atu al-musbatatu hiyan nafi'atu. Ya, syafa'at yang ditetapkan itulah syafa'at yang nafi'ah, yang bermanfaat. Lakin tanfa'u bisyartai al-idni waridha. Namun dia bermanfaat dengan apabila terpenuhi dua syarat. Dengan dua syarat, yaitu syafa'at, yaitu syarat tadi izin dan ridha. Faridha anis syafi', keridhaan Allah, ya, terhadap, ya, juru pemberi syafaat. Ya, ini perhatikan, ya, nabi, rasul, malaikat, orang soleh, wali-wali tadi, mereka dapat mandat untuk memberikan syafaat itu ikroman lahum, dalam rangka memuliakan mereka. Ya. Paham enggak tuh? Para nabi dan rasul memberikan syafaat kepada umat, ya, agar diringankan umat dari azab, maka jangan kita pikir lagi Nabi dan Rasul itu ya masuk neraka. Wah, enggak, justru mereka memberikan syafaat. Mereka pasti di mana? Di surga. Ini pemuliaan terhadap mereka. Ya, pemuliaan terhadap mereka. Paham gak sini? Ya. Mana lagi tadi? Wa yakuna mimman syahida bil haq. Ya. Dan yaitu orang-orang yang mempersaksikan dengan hak, yaitu mempersaksikan la ilaha illallah wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui kandungan konsekuensi persaksian tersebut, yaitu syahadat. Ya, dia meyakini. Wa ridwanin mashfu' lahu, dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Ya, ayyakuna min ahli tauhid, bahwa dia mesti ahli tauhid, bukan musyrik. Ya, bukan musyrik. Tidak batal Islamnya. Ya. Sedikit lagi ya, tanggung ya. Selesaiin aja ya. Nah, fadal Pak Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwal minka lima araitu min khirsifa ala hadisi ahadun nasi bisyafaati yaum al qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi ala nafsihi qala al jama'u ma'na qawlihi ahadun nasi yakni sa'idun nasi fa'afalu tafsiri guna laisat ada babiha bil mufadalah mufadalah wa innama ya bi makna sa'idun nasi sa'idin nas sa'idun nas sa'idin nas dalnya kasrah dia mudhaf dari makna mudhafun ilaihi afwan wa huwa mudhaf juga terus wa innama ya bi makna sa'idun nasi laqawlihi Azabat jannah, ashabul jannati yaumaidin khairun mustaqarrun mustaqarrun ahsanu maqila. Mustaqarrun i'rabnya apa Pak Ahmad? Mustaqarrun. Khairun mustaqarrun. Khairun itu isim tafdil, maknanya akhyar. Berarti mustaqarrun i'rabnya apa Pak Ahmad? Hah? Waduh, mesti Ustaz Jumakir yang jawab. Tamyiz. Ya, mansub tamyiz. Terus ya, wan naru laisa biha maqilun hasan. Hasanun. Hasanun. Baik, perhatikan. Qala al ulama, para ulama mengatakan, ya. Ini dijelaskan ini lihat unzur Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari oleh Al-Aini, ya. Dan yang lainnya. Ya. As'adun nas kita hadis dulu ya. Di hadisnya belum ya? Belum diterjemahkan. Walihada sabata fis sahih, oleh karena itu telah sabit, telah farid dalam as-sahih, dalam Sahih Bukhari, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ya, Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah manusia yang paling beruntung? As'adun nas. Ya. Yang sangat beruntung, saya terjemahkannya ngikutin penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh. Bukan yang paling beruntung, tapi yang sangat beruntung. Ya. Karena kalau pakai isim tabdil, yang paling beruntung. Berarti yang selain dari itu, beruntung juga. Paham gak antum? Tapi yang ini yang paling beruntung. Nah, maknanya tidak demikian, tapi yang sangat beruntung. Ya, perhatikan ya, wazan af'al yang ini, afdol, ini isim tafdil. Artinya, ini ada mufadalah, keutamaan. Contoh, sholat di masjid, afdol, lebih utama, 27 kali lipat dibanding sholat di rumah. Berarti di rumah ada fadl juga. Ada keutamaan juga. Paham gak di sini? Ya, berarti di rumah ada keutamaan. Nah, tapi masjid keutamanya 27 kali lipat. Ini maknanya, ya, mufadalah. Paham gak sini? Oh. Namun dalam hadis ini adun nas bukan maknanya mufadalah. Tidak. Makanya kita maknai yang sangat beruntung. Kalau kita maknai yang beruntung, berarti ada juga yang beruntung, tapi enggak paling beruntung. Nah, paham sini ya? Ya. Baik. Kata siapakah manusia yang sangat beruntung dengan syafaat Anda pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad dhonantu ya Abu Hurairah." Saya sudah menduga wahai Abu Hurairah. "Ala yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka?" Bahwa enggak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini yang lebih awal daripada engkau. "Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis." Karena saya melihat engkau sangat bersemangat terhadap hadis. Ya, kata Nabi, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah." Orang yang sangat beruntung dengan syafaatku kelak pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari kalbu atau dari jiwanya. Ya, atau dari jiwanya. Dia dengan tulus sehingga dengan ketulusannya dia menjalankan konsekuensi dari kandungan la ilaha illallah tersebut. Qala ulama, para ulama mengatakan, ya, semisal Al Imam Al Aini dalam Umdatul Qari syarah Sahih Al Bukhari, ya, makna sabda Nabi SAW, makna qawlihi as'adun nas, yakni sa'idun nas, yang sangat beruntung. Ya, dengan sighah mubalaghah. Ya, dengan sighah mubalaghah. Fa af'alu tafdil huna, af'alu tafdil as'ad, ya, wazan af'al. Kan sa'ida yas'adu sa'id gitu kan? Ah, sighah mubalaghahnya apa? Sighah mubalaghah sa'id. Bukan af, kalau af'alu tafdilnya as'ad, yang paling beruntung. Nah, af'alu tafdil as'ad di sini huna laisa 'ala babiha fil mufadalah. Itu bukan dimaknai pada bab af'alu tafdil itu mufadalah, ada perbandingan keutamaan. Ya, wa inna ma hiya bi makna sa'idin nas. Maknanya ya justru maknanya adalah sigha mubalaghah. Ya. Sigha mubalaghah itu yang manusia yang sangat beruntung. Salman Allah, ini perhatikan. Ashabul jannati yauma idin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Perhatikan. Ya, ashabul jannah pada hari tersebut itu jangan kita katakan lebih baik tempat tinggalnya. Berarti ahlun nar juga baik dong tempat tinggalnya. Penduduk neraka juga baik tempat tinggalnya, tapi penduduk surga yang paling baik. Tidak demikian. Tapi kita maknai ashabul jannati yauma idin khairun mustaqarran. Ya, ialah yang sangat baik tempat tinggalnya. Wa ahsanu maqila, dan yang paling bagus tempat istirahatnya. Yang sangat bagus tempat istirahatnya. Jangan kita katakan yang paling bagus, yang paling ahsan. Berarti nanti yang neraka juga hasan, tapi yang di surga ahsan, enggak demikian. Nah, tapi dimaknai dengan sigha mubalaghah. Nah, yang sangat bagus, yang sangat baik. Wan naru laisa fiha makilun wa hasanun. Yang namanya neraka enggak ada baik-baiknya sedikit pun tempat tinggalnya. Buruk semua. Walaupun neraka yang paling atas, Abu Thalib di neraka yang paling atas, api neraka baru nyentuh dua tumitnya, kepalanya langsung mendidih. Dan dia menyangka dia azabnya yang paling keras, padahal ada lagi yang dikerak, yang lebih parah lagi. Nah, paham sini ya? Artinya ya, hadis ini, subhanallah, ini bagus banget penjelasan dari Syekh Saleh Al-Syekh di sini. Syekh Ustaz Abdul Majid, Abdul. Fa'idan as-syafa'atu. Idnu ya. Lah bukan, fa'idan, bukan idnu. Enggak nyambung kalau fa'idnu syafa'ah, inamahya. Bukan, fa'idan. Oh, ngamalin tadi jurus lugo. Subhanallah. Mantap ya, barakallahu fiik. Ya, lanjut. Sallallahu fiya rasulaka sallallahu alaihi wasallam malaikata malaikata. Nah, terus tuhibbuhum wa ya. Fa idan maka kalau begitu asyafa'atu inama hiya li ahli al-ikhlas. Syafaat itu hanya diperuntukkan kepada ahlul ikhlas. Ahlul ikhlas itu maksudnya apa sih? Orang yang legowo begitu bukan. Itu orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Itu kalau disebut ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu maksudnya Al-Ikhlas itu ada dua di Al-Qur'an. Ya, Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas qul ya ayyuhal kafirun. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad yaitu orang-orang yang memurnikan sifat-sifat Allah hanya untuk Allah. Ya. Qul huwallahu ahad. Dia murnikan sifat Allah, tidak ada Allah esa. Ya, dia murnikan Allah tidak diperanakan, tidak beranak. Allah dia murnikan walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang semisal yang seperti Allah. Ini al-ikhlas, memurnikan sifat Allah. Nah, kalau di al-ikhlas qul ya ayyuhal kafirun, ya. Al-ikhlas tersebut penamaannya bukan dari Nabi ya. Nah, Nabi SAW sebutkan kalau surat al-ikhlas qul huwallahu ahad gitu. Nah, kalau al-ikhlas pada uluhiyah itu surat al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun wa ayyuhal kafir. Ya, la abudu ma ta'budun. Nah, ini pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Wala antum abiduna ma abud. Padahal musyrikin Quraisy sudah ibadah kepada Allah. Namun Allah katakan, kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Karena ibadah mereka sudah terhapus. Ya. Sampai dua kali Allah sebutkan demikian. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Ya. Jadi ikhlas itu memurnikan. Kalau istri antum, istri Marwanto mengatakan, ya udah deh mas, aku ikhlas, kamu nikah lagi. Itu namanya bukan ikhlas pemurnian. Itu legowo. Udah ridho. Atau udah pasrah. Ya udahlah. Gitu. Aku ikhlas. Ya lain itu maknanya. Nah. Ya, saya Marwan ya. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Nah, di ahlul ikhlas. Wa ahlul ikhlas yaitu ahlul tauhid yang memurnikan ibadah mereka kepada Allah semata, yaklubunaha minallah. Mereka meminta syafaat ya hanya kepada Allah. Fa yaqulul mukhlisu, maka ahlul ikhlas, ahli tauhid berdoa. Allahumma syafi' fiyya rasulaka sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah rasulmu sebagai orang yang memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Allahumma syafi' fiyya malaikataka. Ya Allah, jadikanlah malaikatmu sebagai juru syafaat untukku. Allahumma syafi' fiyya al-ulama as-salihina. Ya Allah, jadikanlah ulama-ulama yang saleh sebagai juru syafaat untukku. Allahumma syafi' fiyya ibadaka alladzina tuhibbuhum wa yuhibbunaka. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu ya yang engkau mencintai mereka dan mereka mencintai engkau sebagai juru syafaat untukku. Wa nahu dzalika minal alfat, dan lafat-lafat yang lainnya yang dibolehkan. Ya, baik. Nah, Syekh Jumakir fadal tutup ini majelis ini apa pembahasan ini sebelum masuk ke kaidah salisah. Qala Al-Qur'an idza qala astashfi'u ya'ni atlubu minka ad-du'a atlubu minka raka'atan wa idza raja'a amru syafa'ati ila qara'i sawa wa syafa'atu min awwali du'a fa sawa rabbana wa qadari lillahi syaitan qara bi hadha naqulu qala bi syafa'ati min awwali du'a syirkun akbar mimma la yaqulu alaihi illa huwa ya'ni min al-qur'ani wa nahida ila fa inna ma yasiqu 'an 'adwa bi anna 'adwa 'an Syekh Shalih Al-Utsaimin mengakhiri penjelasan kaidah kedua ini, kata beliau, patut labu syafa'atu minallah, maka syafaat hanya diminta pada Allah. Wala tutlabu syafa'atu minal makhluk. Syafaat tidak boleh diminta kepada makhluk. Lima. Why? Kenapa? Ya. Li'anna syafa'ata tolabun. Karena yang namanya syafaat itu permintaan. Wa syafa'atu tolabu du'ai. Berarti syafaat itu maknanya meminta doa. Idza qala, apabila seorang mengatakan astashfi'u, saya minta syafaat. Ya'ni atlubu minka ad-du'a. Berarti saya minta kepada Anda doa. Ya. Atlubu minka raf'a hajati. Berarti maknanya aku minta kepada Anda agar diangkat, ya, diangkat hajatku. Artinya aku meminta engkau menjadi perantaraku untuk mengangkat hajatku kepada Allah. Wa idza raja'a amru syafa'ati ila talabi. Nah, apabila perkara syafaat ini dikembalikan kepada, kembali kepada makna tolab, yaitu permintaan, sarati syafa'atu min anwa'id du'a. Berarti syafaat itu, ya, berarti bagian dari jenis-jenis doa. Fasarat da'watu ghairillah syirkan akbar. Kan berdoa kepada selain Allah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Walihada naqul. Oleh karena itu kita nyatakan, talabu syafa'ati min ghairillah syirkun akbaru. Meminta syafaat kepada selain Allah itu syirik akbar. Mimma la yaqdiru alaihi illallah. Ya, yaitu diantara tidak di, yaitu syafaat yang diminta itu ialah yang tidak ada yang sanggup untuk menyanggupinya kecuali Allah. Ya'ni minal amwat, ya, yaitu diminta kepada orang yang telah mati wa nahwi dzalik, dan semisalnya fa inna hadza syirkun akbaru. Ini adalah syirik akbar di annaha du'aun, karena meminta syafaat berarti itu adalah doa. Wa du'au, ya, karena syafaat adalah doa, dan doa yajibu ayakuna mukhlishan lil fihi lillah. Yang namanya doa itu, ya, apa namanya, seorang mesti memurnikan di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai. Nah, nanti kita masuk kepada kaidah ketiga, kaidah yang penting juga, ya, pekan depan insyaallah. Wabillahi taufik wasallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.